Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum wa ba'd. Al-mas'alatu thaniyah, mas'alah yang kedua, fi haddil jam'in masyru', tentang batasan jamak sholat yang disyariatkan. Wa haddul jam'il masyru'i, batasan menjamak sholat yang disyariatkan, wal jam'u, yaitu menjamak sholat, baina sholatul zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar, wal maghribi wal isya'i, dan antara sholat maghrib dan sholat isya. Binisbati lil musafiri, terkait musafir, wa man fi hukmihi, dan yang memiliki hukum yang sama dengan musafir dalam hal boleh menjamak sholat. Sebenarnya telah kita lewati, ya, apabila ada unsur masyakoh, kesulitan berat seperti yang dirasakan oleh orang yang sakit, ya, dan semisalnya. Wa atadal jam'u, hadari bisababil matari wa man fi hukmih, demikian pula menjamak salat fil hadar, saat bermukim, ya, bisababil matar, dengan sebab hujan, wa ma fi hukmihi, dan yang sehukum dengan hujan, seperti yang telah kita lewati, ya, yang semisal dengan hujan, yaitu ada lumpur, jalanan becek, sehingga memberatkan kaum muslimin berbolak-balik dari rumah ke masjid, sehingga disyariatkan menjamak sholat di masjid agar kaum muslimin bisa mendapatkan keutamaan berjamaah. Fa yajuzu bainal isya'aini wal dhuhrain, maka boleh menjamak salat antara al isya'ain, maksudnya maghrib dan isya. Al isya'ain itu maksudnya maghrib dan isya. Wadduhrain maksudnya duhur dan asar. Ya, ini yang benar, karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa yang dijama' apabila hujan itu hanya sholat maghrib dan isya. Tetapi itu tidak benar. Yang benar apa yang kita pelajari sekarang, bainal isya'ain, yaitu maghrib dan isya, begitu pula bainal dhuhrain, antara menjamak sholat duhur dan asar, juga syariatkan sama. Nah, karena ilatnya sama, faktor hukumnya sama. Li hadith Ibn Abbasin qabla qalil, berdasarkan hadith Ibn Abbas qabla qalil yang telah disebutkan sebelumnya, baru saja disebutkan hadits Ibn Abbas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah menjamak salat duhur dan asar, menjamak salat maghrib dan isya dalam keadaan tidak safar, yakni di Madinah, tidak ada hujan, tidak ada rasa takut dari serangan musuh. Tetapi ada faktor lain yang yaitu adanya masyakoh karena ada saat penyakit yang menimpa kaum muslimin yang difahami oleh ulama. Dan Ibn Abbas ketika ditanya kenapa Nabi SAW melakukan itu, Nabi menjawab yuridu an la yuhrija ummatahu kay la yuhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Jadi ilatnya adalah apabila dikerjakan masing-masing pada waktunya berat, sulit, maka dijamak. Nah, pada hujan sama saja di siang hari atau malam hari, dan yang semakna dengan itu, ya. Wa qad fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Sungguh itu telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa li'anna al-'illata min al-jam'i baina al-'isha'ain wujudul masyaqqati wa hiya fi al-dhuhrain aidan. Jadi dikarenakan illat faktor hukum, al-'illah ini faktor hukum yang menyebabkan disyariatkannya menjamak solat bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, illatnya apa? Wujudul masyakkah, adanya masyakkah, kesulitan, berat. Wa hiya fil dhuhraini aidan, dan hiya ini, dhamir ini kembali ke illah. Illat itu juga ada fil dhuhrain, pada solat duhur dan asar. Ya, itu juga ada. Sama-sama hujan dan semisalnya, meskipun ini siang hari, itu malam hari, tapi masyakoh, ya, kesulitan, berat, berbolak-balik dari rumah ke masjid, ya, untuk menghadiri salat berjamaah, jika dikerjakan masing-masing pada waktunya. Ya, sama-sama sulit dan berat meskipun di siang hari karena hujan dan yang semisalnya. Nah, jadi tidak benar jika dibatasi bahwa hanya boleh jamak maghrib dan isya saja. Nah, selesai. Ini akhir pembahasan bab ke-9. Sekarang kita beralih ke al-babul ashir, bab yang ke-10, fi salatil jum'ati, tentang salat Jumat. Wa fihi masail, pada bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, hukmuha, hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat. Wa dalil dzalik, dan dalilnya. Al-jum'atu fardun, fardu ainin. Al-jum'atu fardu ainin 'ala rijali. Salat Jumat hukumnya fardu ain, yakni diwajibkan atas setiap individu. Diwajibkan atas setiap individu kaum muslimin dari kalangan pria. Khusus kalangan pria, setiap individu pria yang berjenis kelamin pria hadir, wajib hadir salat Jumat. Tidak bisa diwakili oleh yang lainnya. Nah, jadi jangan dikatakan oh masjid sudah penuh, sudah banyak yang mewakili, saya lihat di rumah saja salat duhur. Padahal dia pria yang sudah balik, mukallaf. Tidak bisa. Dia berdosa jika tidak hadir. Jadi wajib atas setiap individu yang berjenis kelamin pria. Itu fardhu ain 'ala rijal. Diqaulihi subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati, apabila diserukan untuk hadir salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju dzikrullah, menghadiri khutbah dan salat Jumat, wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Oleh karena itu, apabila azan sudah dikumandangkan, azan yang di masa Nabi alaihi salatu wassalam dikumandangkan, azan itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah di atas mimbar, ya, dan itu azan kedua di masa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maka artinya khutbah sudah dimulai, zikrullah sudah dimulai, rangkaian dari Jum'atan sudah dimulai. Tidak boleh dan tidak sah jual beli, tidak boleh, haram, dan akad jual beli tidak sah. Wadarul bayi' fas'au ila dzikrillah wadarul bayi', bergegaslah menuju dzikrullah, itu khutbah dan Jumat, salat Jumat, wadarul bayi', dan tinggalkanlah jual beli. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawatul jum'ati wajibun, berangkat salat Jumat hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah balik, atas setiap orang yang muhtalim, yakni sudah balik, mukallaf. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Nasa'i, disebutkan di hasyiah catatan kaki, dikeluarkan oleh Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati, hendaknya berhenti kaum-kaum itu dari perbuatan mereka meninggalkan salat-salat Jumat, au layahtimannallahu ala kulubihim, atau Allah akan mengunci kalbu-kalbu mereka, mengunci kalbu-kalbu mereka dari kebaikan, dari petunjuk. Thumma layakunanna minal ghafilin, kemudian akhirnya mereka menjadi orang-orang yang lalai. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi rahimahullah, fihi, pada hadis ini, hadis tadi, ya, yaitu hendaknya kaum-kaum itu berhenti meninggalkan salat-salat Jumat, atau jika mereka terus meninggalkan salat-salat Jumat, maka Allah akan menghukum mereka dengan mengunci kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, sehingga petunjuk tidak bisa masuk, ya, kebaikan tidak bisa masuk, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Pada hadis ini, kata Nawawi fihi, pada hadis ini, annal jum'ata, bahwa sesungguhnya salat Jumat itu fardu ain, hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Ini dinukil dari Al-Minhaj, kitab Syarh An-Nawawi. Al-Minhaj, yaitu Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Walil hadith al-ati ba'da qalil, dan berdasarkan hadith yang akan datang sebentar lagi. Wa fihi, dan pada hadith itu, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim, salat Jumat hukumnya wajib atas setiap muslim. Jelas sekali dalil-dalil ini. Baik, al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua, ala man tajibu, atas siapa diwajibkan salat Jumat? Atas siapa diwajibkan salat Jumat? Tajibul Jumu'atu ala kulli muslimin zakarin hurrin balighin aqilin. Salat Jumat diwajibkan atas setiap muslim, keluar darinya orang kafir. Zakarin, laki-laki, keluar darinya wanita. Hurrin, berstatus orang merdeka, keluar darinya budak. Balighin, yang sudah balik, keluar darinya anak kecil yang belum balik. Aqilin, orang yang berakal, keluar darinya orang yang tidak berakal, orang gila dan semisalnya. Ini syarat-syaratnya. Muslim, laki-laki, merdeka, statusnya merdeka bukan budak, balik, berakal. Kemudian qadirin ala ityaniha. Masih syarat berikutnya, qadirin ala ityaniha. Dia mampu mendatangi salat Jumat. Mampu mendatangi salat Jumat di masjid. Berikutnya muqimin. Dia pemukim. Bukan musafir. Dia pemukim, bukan musafir. Baik, fala tajibu ala, maka salat Jumat tidak wajib atas golongan-golongan berikut, yaitu abdin mamlukin, seorang yang statusnya budak sahaya. Ya, punya tuan yang memiliki dia. Punya tuan sayyid yang memilikinya, dia budak sahaya. Au imra'atin, atau dia seorang wanita. Au sabiyyin, atau dia anak kecil belum balig. Au majnunin, atau dia orang gila. Au maridin, atau dia sakit. Sakit fisiknya tidak kuat datang ke masjid salat Jumat. Au musafirin, atau dia seorang musafir. Ini golongan-golongan yang tidak wajib menghadiri salat Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Salat Jumat benar adanya, wajib hukumnya atas setiap muslim, fi jama'ah, bersama jamaah. Artinya salat Jumat tidak bisa dikerjakan satu orang. Tidak bisa satu orang. Dia khutbah tidak ada pendengarnya. Kemudian sendiri tidak ada makmumnya, enggak bisa. Fi jamaah, dalam jamaah. Baik. Illa arba'atan, kecuali empat golongan tidak wajib Jumat. Abdun mamlukun, budak sahaya. Au imra'atun, au imra'atun, seorang wanita. Au sabiyyun, atau anak kecil yang belum balig. Au marid, atau orang sakit. Nah, hadis ini di hasyiah catatan kaki nomor 4 disebutkan, akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, wa sahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Hadis ini yang diisyaratkan di atas. Di atas dikatakan walil hadithil ati ba'da qalil, dan berdasarkan hadith yang akan datang sebentar lagi, wa fihi, dan pada hadith itu, al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim. Hadith ini yang dimaksud. Baik, kemudian wa ammal musafiru fala talzamuhu al-jum'atu. Adapun musafir, maka tidak wajib salat Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat Jumat dalam safar-safarnya. Sesama musafir ya. Nabi safar, setiap kali safar itu bersama sahabatnya. Dalam safar-safarnya bersama sahabat, mereka semua musafir statusnya, Nabi tidak pernah mengerjakan sholat Jumat sesama mereka, sesama musafir. Waqad wafaqa yawma arafata fi hajjatihi Jum'ah. Waqad wafaqa yawma arafata fi hajjatihi Jum'ah. Sungguh Jum'at pernah bertepatan dengan hari Arafah pada rangkaian ibadah haji Nabi alaihi salatu wassalam. Pada hajjatul wada' Nabi ketika di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jum'at. Wa ma'a dzalika shallaha dzuhran. Bersama dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat zuhur, tidak mengerjakan salat Jumat. Wa jama'a al-'ashr ma'aha, dan Nabi menjamak salat zuhurnya dengan salat asar. Dua rakaat, dua rakaat. Faham? Oleh karena itu hati-hati jika naik kapal. Kapal Pelni. Di kapal Pelni didirikan sholat Jumat. Padahal mereka semua di atas kapal Pelni statusnya apa? Semuanya musafir. Jumatan itu tidak sah. Tidak ada contohnya. Nabi Alaihissalam tidak pernah Jumatan dalam safar sesama musafirin, tidak pernah. Jadi kalau mereka Jumatan, antum sholat duhur saja. Ya. Bisa difahami? Atau suatu saat rombongan bersama para musafir, mereka singgah mau mengadakan Jumatan sendiri sama musafir, jangan ikut. Ya, tidak disyariatkan, tidak sah. Nabi tidak pernah melakukannya. Ammal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jum'atu. Adapun seorang musafir alladhi yanzilu baladan, yang turun di suatu negeri, tuqamu fihi al-jum'atu, di negeri itu didirikan salat Jumat. Siapa yang mendirikan salat Jumat? Penduduk setempat. Penduduk setempat, penduduk negeri itu, mereka orang-orang yang tinggal di situ, bermukim di situ, mereka mengadakan Jumatan. Musafir itu singgah di situ, mendapati penduduk setempat sholat Jumat. Fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Maka musafir itu hendaknya mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin setempat yang mengadakan Jumatan. Ini hukumnya mengikut dia. Hukumnya mengikut. Sah jika mengikut. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, itu benar karena mengikut kepada kaum muslimin setempat yang mereka memang terkena kewajiban salat Jumat, kemudian dia ada singgah di situ, hadir bersama mereka, sah. Yang hal itu tidak sah jika musafir-musafir itu mengerjakan ya, sesama mereka. Karena Nabi SAW bersama sahabat yang musafirin, bersamanya tidak pernah ya mengadakan Jumatan di antara mereka. Bisa difahami? Ini satu. Wa idha hadarahal abdu, dan apabila seorang budak menghadiri salat Jumat, awil mar'atu, atau seorang wanita menghadiri salat Jumat, awil sabiyu, atau anak kecil menghadiri salat Jumat, awil maridu, atau orang sakit menghadiri salat Jumat, awil musafiru, atau seorang musafir menghadiri salat Jumat, sahhat minhu, sah salat Jumatnya. Wa ajza'athu an salatul dhuhri, dan itu mencukupi dia mewakili dari sholat duhur. Jadi budak itu, wanita itu, anak kecil itu, orang sakit itu, musafir itu tidak perlu lagi sholat duhur. Tidak perlu lagi sholat duhur jika hadir sholat Jumat. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, ana teringat sesuatu sebagai tanbih untuk diingatkan, yaitu begitu pula, ini terkait dengan jamak sholat bab sebelumnya, terkait dengan sholat Jumat. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan asar, tidak ada contohnya. Karena sudah kita dengar sekarang pada pelajaran ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam seluruh safar-safarnya tidak pernah mengadakan Jumatan sesama musafirin. Yang mereka lakukan adalah sholat duhur. Jadi jika hadir sholat Jumat bersama kaum muslimin daerah setempat, berarti jangan dijamak sholatnya dengan sholat ashar. Kalau mau menjamak sholat karena terburu-buru, karena tuntutan safar yang mendesak, maka tidak hadir sholat Jumat. Sholat duhur dijamak dengan asar, dua rakaat dua rakaat. Adapun jika hadir sholat Jumat, nah itu memang menyita waktu sholat Jumat itu, rangkaiannya cukup panjang karena ada khutbah kemudian sholat. Jika memang terburu-buru, tergesa-gesa, ya masalah safarnya menuntut dia butuh untuk mengirit waktu, tidak bisa berlama-lama sehingga, maka sholat duhur saja dengan asar. Adapun yang dijamak qasar, adapun sehingga Jumatan kemudian dijamak dengan asar, tidak bisa. Ini menurut pendapat yang terkuat dan lebih hati-hati, wallahu alam, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukan itu. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang membolehkan, namun lebih hati-hati tidak. Dan sepertinya terlebih kuat karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Fadlu, jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah.